Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Makhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ala kulli halin al-aqlu indahu idrakun, bagaimanapun juga akal memiliki kemampuan untuk mengetahui. Yudriku annallaha khaliqu hadzal kauni, akal mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam ini. Wa yudriku fi hududi tauhidir rububiyyati, dan akal mengetahui dalam batasan tauhid ar-rububiyyah. Amma tauhidul asma'i was sifati wa tauhidul ibadati fal'aqlu yahtaju fihima wa fit tashri'ati wat tafsilati wal halali wal harami al'aqlu yahtaju fihima ila syar'i. Adapun tauhid asma wa sifat dan tauhidul ibadah, maka akal membutuhkan di dalamnya dan di dalam pensyariatan-pensyariatan, perincian-perincian halal dan haram, akal membutuhkan di dalamnya kepada syariat. Kadzalika tamyizu bainal qabihi wal hasani al kafir wal muslimu yashtarikuna fi kathirin minal asyai. Inna hadzal amra qabihun, al-kadhibu qabihun, al-zulmu qabihun, wal-adlu hasanun. Umurun kathiratun yudrikuha al-aqlu la shakka. Demikian pula membedakan antara yang baik dengan yang buruk, orang yang kafir dan orang yang muslim berserikat dalam banyak perkara. Bahwasanya perkara ini buruk, dusta itu buruk, kezaliman itu buruk, keadilan itu baik. Banyak perkara yang diketahui oleh akal tanpa ada keraguan padanya. Lakin tarattubus thawabi wal iqabi wal mas'uliyati innama tatarattabu ba'da bulughil wahyi ila hadzal insanil aqili. Akan tetapi kemunculan pahala, hukuman, dan tanggung jawab hanya saja muncul setelah sampainya wahyu kepada manusia yang berakal ini. Su'alun, pertanyaan. Maqulatu inna Ibrahim alaihi salamu ihtada ila rabbihi bil aqli bagaimana dengan ucapan bahwasanya Ibrahim alaihissalam mendapatkan petunjuk menuju Rabb-nya dengan akal? Al-jawabu, jawabannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ibrahimu awalan huwa khalilullahi wa nabiyullahi. Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pertama, beliau adalah kekasih Allah dan Nabi Allah. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, Walaqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh, kami telah berikan kepada Ibrahim petunjuknya sebelum Musa dan Harun, dan kami mengetahui seluruh perkara tentangnya. Fahuwa mundhu tufulatihi rasyidun. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam semenjak masa kanak-kanaknya mendapatkan petunjuk. Allah subhanahu wa ta'ala a'tahu rusda. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya petunjuk. Wala syakka anna Ibrahima lahu aqlun azimun. Dan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki akal yang agung. Fa'indahu aqlun, beliau memiliki akal. Fa'idha kanal kafiru wa ad'afun nasi yudriku anna allaha khalaqas sama'a wal arda wa khalaqa hadhihil asya'a kaifa Ibrahimu ma yadri. Maka apabila orang yang kafir dan manusia yang paling lemah sekalipun mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala sesuatu ini, bagaimana mungkin Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak mengetahuinya? La yumkinu an nunkira al-aqla li Ibrahima. Tidak mungkin kita mengingkari akal Ibrahim. Lakin Ibrahimu Allahu subhanahu wa ta'ala auha ilaihi wa kammalahu bil wahyi wakhtarahu waj'alahu min ulil azmi wa min sadatir rusuli alaihimus salatu wassalamu. Akan tetapi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadanya, menyempurnakannya dengan wahyu, memilihnya dan menjadikannya termasuk di antara ulul azmi dan termasuk di antara pemimpin para rasul alaihimussalatu wassalam. falaysa kullu kamalin fi Ibrahima yarji'u ila aqlihi. Maka tidak setiap kesempurnaan yang ada pada Ibrahim kembali kepada akalnya. Innama yarji'u ila fadlillahi subhanahu wa ta'ala alladhi wahabahu hadal aqla thumma awha ilayhi wakhtarahu wa mayyazahu. Hanya saja kesempurnaan yang ada pada Ibrahim kembalinya kepada keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan kepadanya akal ini, kemudian memberikan wahyu kepadanya, memilihnya dan mengistimewakannya. Fa Ibrahimu arafa rabbahu bil aqli wa arafahu bil wahyi. Maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengenal Rabbnya dengan akal dan mengenal Rabbnya dengan wahyu. Wa kama qulna al-aqlu yudriku fil jumlati. Dan sebagaimana telah kami katakan bahwa akal bisa mengetahui secara global saja. Allah Ta'ala yaqulu ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Tidaklah engkau wahai Nabi sebelumnya mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang kami berikan dengannya petunjuk kepada siapapun yang kami kehendaki dari para hamba kami. Muhammadun alaihi salatu wassalamu afdalul uqala'i jami'an huwa wallahi wal anbiya'u yahtajuna ila lihtida'i bisyar'i bil wahyi. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang merupakan orang-orang yang berakal yang paling utama, beliau demi Allah dan para nabi seluruhnya membutuhkan untuk mengambil petunjuk dari syariat, dari wahyu. Wa Umaru qama khatiban sabihata bai'ati Abi Bakrin. Dan Umar bangkit berkhutbah pada pagi hari bai'at terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah hada nabiyyakum bihadal Qur'ani. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada nabi kalian dengan Al-Qur'an ini. Fahtadu bihi kamahtada bihi nabiyyukum alaihi salatu wassalamu. Maka ambillah hidayah dari Al-Quran ini sebagaimana Nabi kalian alaihi salatu wassalam mengambil hidayah darinya. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi alaihi salatu wassalam, yang artinya, dan kami mendapatimu dalan, lalu kami memberikan petunjuk, yakni ma ta'lamu tafasilal wahyi. Dalan yaitu engkau tidak mengetahui perincian-perincian tentang wahyu. Soalun, pertanyaan. Ad-dhabitu fi an yutlaqa 'ala ar-rajuli annahu mubtadi'un. Apa ketentuan dalam disematkannya pada seseorang bahwa ia merupakan ahlul bid'ah? Al-jawabu, jawabannya, hunaka umurun wadihatun jaliyatun idza waqa'a fiha al-'abdu fahuwa mubtadi'un. Di sana ada perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, yang apabila seorang hamba terjatuh ke dalamnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Wa hunaka umurun takhfa. Dan di sana ada perkara-perkara yang samar. Al-umurul wadihatu mithlul qawli bi khalqil qur'ani wa mithlu inkari ru'yatillahi fil akhirati idza waqa'a fiha yuhkamu 'alaihi annahu mubtadi'un. Perkara-perkara yang jelas seperti ucapan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, dan seperti mengingkari bahwa Allah akan dilihat di akhirat. Apabila seorang hamba terjatuh ke dalamnya, maka dia dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Wal umurul khafiyatu allati qad yaqa'u ya'ni al-'alima fiha wa hiya bid'atun wa la yadri annaha bid'atun. Sedangkan perkara-perkara yang samar, yang terkadang terjatuh ke dalamnya seorang alim sekalipun, padahal perkara tersebut merupakan kebid'ahan, dan orang alim tadi tidak tahu bahwasanya perkara tersebut merupakan kebid'ahan. Yakulu mathalan qasduhul haqqa. Seperti misalnya ia menginginkan kebenaran. Kama yakulu ibnu Taimiyah rahimahullahu, ya'ni kathirun min ulama'i salafi wal khalafi waqa'u fi bid'in min haythu la yash'uruna. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu banyak dari kalangan ulama salaf dan khalaf terjatuh ke dalam kebid'ahan dari arah yang tidak mereka sadari. Lakinis sababu fi dhalika annahum mujtahiduna. Akan tetapi sebabnya adalah bahwa mereka berijtihad. Walladhi yuqi'uhu imma bina'an ala hadithin da'ifin aw ala qiyasin fasidin aw ala fahmin saqimin masalan linassin. Dan yang menjatuhkannya ke dalam kebid'ahan tersebut bisa jadi ia berlandaskan pada sebuah hadis yang lemah, atau berlandaskan pada sebuah kias yang rusak, atau berlandaskan pada pemahaman yang keliru sebagai contoh terhadap dalil. Famislu hadhil umuri khafiyatun wa yaqa'u fiha ba'dun nasi. Mislu hadhil asbabi la yuhkamu alaihi annahu mubtadi'un. Maka semisal perkara-perkara ini samar terjatuh padanya sebagian orang, maka semisal sebab-sebab ini orang yang terjatuh ke dalamnya tidak dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Lakin an yu'attila sifatillahi wa yaqul al-Qur'an makhluqun wa yad'a ghairallahi wa yadhbaha li ghairillahi wa yanzura li ghairillahi fahadha hayyidun alayhi annana ma nukaffiruhu. Akan tetapi meniadakan sifat-sifat Allah, mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, maka perkara-perkara ini masih mending baginya kita tidak mengkafirkannya. Ya'ni idza qulna mubtadi'un rahmatan bihi, yaitu apabila kita mengatakan bahwa pelakunya adalah ahlul bid'ah, itu dalam rangka rahmah terhadapnya. Ya'ni hadhil umuru wadihatun ma takhfa ala kathirin minan nasi. Wa mithlu hadhil umuri nubaddi'u fiha. Yaitu perkara-perkara ini jelas, tidak samar pada banyak manusia. Dan semisal perkara-perkara ini, kita menghukumi pelakunya sebagai ahlul bid'ah. Fanaqulu hadha rafidiyun wa hadha jahmiyun wa hadha mu'taziliyun wa hadha asy'ariyun wa hadha ila akhirih. Maka kita mengatakan orang ini berpemahaman Syiah Rafidah, orang ini berpemahaman Jahmiyah, orang ini berpemahaman Mu'tazilah, orang ini berpemahaman Asy'ariyah dan seterusnya. Fadzahiru hadza, maka yang nampak adalah demikian. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.